Getar asmara pun pudar di dalam dada. Di antara kita telah tak ada rasa saling setia sekata. Hari ini atau esok lusa, kita kan berpisah untuk selama-lamanya. Agar takkan lagi ku rasa duka derita hidup bersama. Usah lagi berpisah hanya kau sesali.